sini ada sedikit permasalahan. Jadi kita tutup tadi pembahasan tentang permasalahan akidah tahawiyah, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Di sini ada beberapa permasalahan dalam permasalahan puasa. Yang penting kita akan bicara di sini masalah fidyah. Sebutkan di dalam Bulughul Maram yang disarah oleh Syaikh Muhammad bin Hizam Hafizullah Ta'ala, halaman 656. Permasalahan orang yang sudah tua. Di situ ada hadis nomor 656 dalam Bulughul Maram. Wa ni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ini istiadat beliau dengan sanad yang sahih. Rukhisah li Syekh Al-Kabir, diberikan keringanan untuk Syekh orang tua Al-Kabir yang umurnya sudah sangat tua. Yang tidak mampu untuk berpuasa maksudnya. Tidak mampu, sudah sangat tua sekali. Untuk mengurusi diri dia saja sudah kesulitan, apalagi yang lainnya. Butuh di papah istilahnya, atau kalau ke kamar mandi harus demikian, sudah sangat tua sekali. Atau yang di bawahnya, diberikan keringanan untuk orang sangat tua, orang yang berumur, ayuftiro, untuk iftar, berbuka, jadi tidak berpuasa. Wayut'ima, dan untuk apa? Memberi makan an kulli yaumin miskinan, setiap hari satu orang miskin. Ini hadisnya. Wala qada'a alaih, tidak ada qada', apa? Tidak perlu mengganti. Waktu itu saja dia tidak bisa, apalagi mengganti. Rawahu Daruqutni wal Hakim wa Sahahu. Di sini sahih. Sekarang dibicarakan oleh para ulama. Bagaimana hukumnya Asyihul Kabir wal mar'atul ajuz aladani la yutiqani asyam. Seorang laki-laki yang sangat tua, demikian juga perempuan yang sudah sangat tua juga, yang keduanya tidak mampu untuk puasa. Bagaimana hukumnya? Yang sahih wallahu alam, nanti akan kita bacakan permasalahan ini. Yakni tidak perlu membayar fidyah. Tidak perlu membayar fidyah. Dibicarakan para ulama, ukuran fidyah. Fidyah itu tebusan. Fidak itu tebusan. Yang rajih tidak perlu membayar tebusan. Khilaf di antara para ulama, kalau memang ada tebusan, berapa kadarnya? Nanti akan dibicarakan. Intinya di sini wala alam, untuk tidak perlu membayar apa? Fidyah. Kalau ingin melaksanakan, ya ini sebagaimana perbuatan Abdullah bin Abbas ini. Ucapan beliau ini mauquf, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membicarakan bahwa kalau urusan-urusan yang dia itu tidak ada ijtihad seperti tafsir dan sebagainya, hukmu rafa, hukumnya marfu, hukumnya naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tafsir, tidak mungkin tafsir Al-Qur'an kemudian mereka menafsirkan dengan akal pikiran mereka. Sehingga sangat mungkin sekali itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang permasalahan ijtihad ini. Ijtihad ini berijtihad bersungguh-sungguh dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu dibicarakan oleh para ulama. Seperti hal ini juga, ini ijtihad beliau. Kalau ini saya ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai kita. Enggak perlu dibicarakan. Karena tidak ada di situ al-qiyas ma'a muqabalatin nusus, qiyas. Demikian juga ra'yi, pikiran. Kalau menyelisihi atau berhadapan dengan dalil. Adapun hal ini tidak dalil. Tapi yustaknas sekali. Ini sangat dianggap sekali ucapan para sahabat itu. Karena mereka dekat dengan zaman Nabi SAW. Kalau umpamanya ini ucapan Nabi, tidak perlu dibicarakan. Ya, ini orang yang sudah tua, sudah. Masih makan orang yang miskin. Tapi permasalahan ini adalah ucapannya Abdullah bin Abbas. Berkata di sini saya Muhammad bin Isam, Habibullah Ta'ala, naqala ghairu wahid al-ijma' ala anna lahumal fitr. Disebutkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Qurtubi, Imam Nawawi. Ada bukunya masing-masing ini. Ijma', Ibnu Munzir, Ibnu Abdul Bar dan sebagainya. Mereka mengatakan sepakat para ulama bahwa untuk keduanya ini, orang yang sudah tua baik laki-laki atau perempuan, berbuka. Sepakat berbuka. Tidak perlu berpuasa, tidak ada sedikit pun yang memaksa mereka berpuasa. Wajib kamu puasa, tidak ada. Atau diikat dia supaya tidak makan, tidak ada. Ijma' mereka mengatakan bahwa boleh untuk dia berbuka. Waktalafa ahlul ilmi, terjadi khilaf di antara para ahlul ilmi para ulama, hal yuzimuha idza aftara al-fidya am la? Khilaf. Sekarang apakah harus membayar tebusan atau tidak, ya kan? Ini permasalahannya. Al-qaul awal, ucapan pertama, annahu yulzimuhuma al-fidyah, wajib keduanya itu membayar fidyah. Wa qaul jumhur, ini pendapatnya jumhur. Imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, Abu Hanifah. Sudah enggak tersisa. Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah. Di antara para ulama siapa yang belakangan ini? Sebutkan di sini, ini adalah pendapatnya Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, sudah tidak tersisa empat. Semuanya berpendapat ini. Kalau kalian ingin berhati-hati, sudah tidak apa-apa. Orang tua anak sudah tua sekali, sudah membayar fidyah setiap hari untuk memberi makan satu orang miskin. Gimana kalau di awal? Boleh di awal bayarkan semua. Satu bulan jadi membayar orang ini memberi makan orang miskin. Ya kan? Kemudian juga memberi makan orang miskin orang berbeda-beda, ya. Orang berbeda-beda. Kalau dulu mungkin anak pernah sebutkan yang dia itu boleh satu orang, ini jangan, berbeda-beda. Ini bang, ini tak kasih untuk makan 30 hari kamu, jangan. Bagi-bagi orang miskin, ya. Bagi-bagi orang yang berbeda-beda, jangan satu orang saja. Memberi makan satu orang miskin berarti kalau 30 hari ya 30 orang. Demikian lebih aman. Terus sekarang ini tidak ada orang yang miskin, semuanya bisa makan hari-harinya. Cari yang paling miskin, demikian. Yang kira-kira paling miskin ya di awal dulu kawan-kawan kita, orang-orang soleh atau tetangga kita yang kelihatan yang soleh, yang rajin sholat, kasih. Walaupun dia mungkin bisa makan dan sebagainya, tapi itulah yang paling miskin sudah. Yang di antara orang-orang yang miskin yang butuh, demikian. Jadi dari orang-orang yang berbeda. Empat ulama ini, Syekh bin Bas, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, semuanya berpendapat seperti itu. Dalilnya apa? Ini tadi ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga, tapi itu kan pendapat beliau. Ada qiraah wa ala ladina yutawiqunahu fi tatun ta'am miskin, qiraah Ibnu Abbas, dan orang-orang yang dia itu bersungguh-sungguh untuk puasa tidak bisa, maka wajib bayar fidyah ta'am miskin. Kalau qiraah kita kan wa ala ladina yutawiqunahu fi tatun ta'am miskin, dan orang-orang yang dia itu mampu boleh dia itu memilih untuk memberikan fidyah. Dulu di awal Islam puasa itu suruh milih puasa atau tidak. Kalau tidak puasa bayar fidyah. Kalau puasa puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan shaum khairul lahu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Semua di situ ya ladzina amanu kutiba alaihimus shiyam wa kama kutiba alladzina min qablihim la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat kama kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa alladzina yutiquna wa fitatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum. Wa anta sumu, untuk kalian berpuasa lebih bagus bagi kalian. Dulu di awal Islam suruh milih puasa atau bayar fidyah. Itu. Adapun di sini qiraah Ibnu Abbas, walaupun tadi kemudian dimansuh, wajib berpuasa. Dihapuskan, wajib berpuasa. Di awal Islam suruh milih puasa atau bayar fidyah. Di sini Ibnu Abbas membaca dan qiraah, dan untuk orang-orang yang sangat memaksakan diri ketika berpuasa tidak mampu dia, maka dia membayar fidyah. Ini dalilnya. Syekh Utsaimin menggiring kepada makna-mana intinya seperti itu. Jadi di sini pendapat tadi dibangun di atas dalil ini tadi. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, annahu la yusihuma al-fidyah, tidak mewajibkan pada mereka itu membayar fidyah. Wa qaul Malik wa Thawr wa Abi Thawr wa Ibn Tabi, ini pendapatnya Imam Malik sendiri. Di situ ada ulama yang lain, Thawr, Abu Thawr dan sebagainya, dari Tabi'in, Makhur, Rabi'ah dan sebagainya, semua di sini. Dan itu pendapat juga Ibnu al-Mundhir wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hazm alaihi majma'in, rahmatullah alaihi majma'in. Ini pendapatnya Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Mundhir. Berkata ya Ibnu Abdul Bar, as-sahih, yang benar menurutku ketika aku melihat dalil-dalil, qaul man qala innal fidyah ghairu wajibah, fidyah tidak wajib. Alaman layutik asyam, bagi orang yang tidak mampu. Li'anallahu ta'ala layujibu siyam alaman layutik. Allah tidak mewajibkan puasa bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu sudah, tidak wajib. Li'anahu lam yujib fardhan ila ala man ataqahu, tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu. Wal ajiz anil shaum kal ajiz anil qiyam, orang yang tidak bisa puasa seperti orang yang tidak bisa berdiri fi shalah, seperti orang yang tidak bisa berdiri ketika shalat, sudah tidak ada kemudian membayar tebusan. Wa kal amal ajiz anil nadhar la yukallifuh, demikian juga orang yang buta tidak dipaksa untuk harus melihat. Wa amal fidyah falam tujib bi kitab mujtama' ala ta'wilihi, fidyah tidak ada dalam Al-Quran. wala sunnah yang tahuha man tajibul hujjah bi fikhi. Demikian juga sunnah tidak ada yang menyebutkan orang yang tidak bisa puasa dari orang tua-tua ini untuk kemudian wajib bayar fidyah. Tidak ada, tidak ada dalilnya. Wala ijma', tidak ada ijma' juga. Wa dhimmah bari'ah, demikian juga dhimmah sudah selesai. Di sini dalil beliau dan itu kuat. Qul alam. Intinya tidak ada dalil. Mana dalilnya? Tidak ada. Al-Quran tidak ada. Tadi qira'ah itu menyelisih qira'ah yang kita baca. Itu juga pendapatnya apa? Abdullah bin Abbas saja. Tapi kalau kita ingin berhati-hati, tidak apa-apa. Tidak sulit kok untuk harus membayar fidyah, ya kan? Lalu berapa di sini ukuran fidyah? Jadi kesimpulannya tadi, ya rojim wala alamnya tidak perlu biar fidyah. Tapi kalau kita ingin berhati-hati, sebagian kan daripada repot-repot, yes, kita yang penting bisa selamat, sudah tidak apa memberi makan 30 orang miskin. Itu pendapatnya tadi kita sebutkan. Di sini miqdaru fidyah, batasan fidyah berapa? Yang rojim ada yang mengatakan di sini satu mut itu satu dua genggaman tangan ini, telapak tangan ini. Dari makanan setiap hari. Sama saja itu berupa gandum dari tepung-tepung itu atau beras dan sebagainya. Sebagian mengatakan tamar, kurma. Kurma sekarang mahal. 35.000 itu. Kemudian kentok. Yang benar wallahu alam laisa fihi haddun mahdud, tidak ada batasan sedikit pun. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani, laisa fil marfu' ma yadullu 'ala taqdir, tidak ada dalam hadis Nabi itu yang menunjukkan hal yang demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya ini tidak ada. Yang penting disebutkan di sini Anas bin Malik annahu kana dha'ufa qabla mautihi bi'am. Anas bin Malik itu badannya menjadi lemah 1 tahun sebelum beliau meninggal. 1 tahun sebelum meninggal. Aw amaini atau 2 tahun sebelumnya. Fatamal khubus wal lahm. Dia beri makan roti dan daging. Ini memang Anas bin Malik punya harta yang banyak. Demikian. Ya tergantung beri makan lah. Beri makan orang miskin atau entah itu satu bungkus nasi 6.000 umpamanya dengan lauknya sudah nasi padang itu yang lumayan itu 6.000-7.000. Nah, itu batasan fidyah. Kemudian kita akan baca sedikit tentang perempuan yang hamil. Bagaimana ini? Disebutkan di halaman 664. Disebutkan di sini orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Alhamil wal murdi, orang yang hamil dan orang menyusui. Fil masalah aqwal, di situ ada beberapa pendapat. Sebutkan di sini 5. Dua pendapat yang kuat itu adalah yang pertama, annahuma tuftiran wa tut'iman an kulli yaumin miskinan wa laysa alaihima qadha. Nah, ini enak ini memang. Inilah yang banyak diambil oleh orang-orang yang berpendapat sebagaimana pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala. Keduanya berbuka. Memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ibu hamil atau ibu yang menyusui. Walaysa alaihima al-qadha', tidak perlu mengqadha', tidak perlu mengganti. Berarti kalau punya anak 8 umpamanya sudah. Selama 8 tahun itu sudah cuma memberi makan saja, tidak perlu qadha'. Itu pendapatnya Ikrimah Said bin Jubair. Ini juga pendapat Abdul bin Abbas, demikian juga pendapatnya Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalilnya tadi waladzina yatiquna fitatun ta'am miskin. Itu. Tapi ini marjuh. Pendapat yang kedua, yang ini kuat, ya. Anahuma yuftiran wa yabdian wala fidyah. Keduanya ini orang yang hamil dan orang yang menyusui boleh berbuka, tetapi mengganti di hari yang lain tidak perlu membayar fidyah. Tidak perlu membayar fidyah. Seperti orang yang safar. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi Inda Ashabi Sunan Abu Dawud Tirmidzi Nasa'i Ibnu Majah sahih bahwa Nabi mengatakan inna Allah azza wajalla wa tu'anil musafir saum. Allah meletakkan untuk orang yang safar itu puasa. Orang yang puasa itu boleh tidak? Orang yang safar itu boleh tidak berpuasa? Ya enggak? Tetapi apakah di antara kita ada yang berpendapat bahwa dia ini kemudian tidak mengqadha'? Enggak ada. Tetap dia itu mengganti di hari yang lain. Itu ini dalilnya. Wa syatru shalah, dan separuh dari salat. Yang duhur 4 rakaat menjadi 2. Dihilangkan yang 2. Ya kan? Wa anil qubla wal murdi asum. Demikian juga perempuan yang hamil dan orang menyusui puasa. Salatnya tidak dibuang, ya kan? Syaitnya di sini apa? Syaitnya adalah bahwa seorang yang dia itu safar, demikian juga orang yang hamil, orang yang menyusui, maka dia itu wada'a dihilangkan padanya itu puasa. Tetapi kan tidak ada yang berpendapat bahwa orang yang safar itu kemudian dia tidak membayar. Semuanya mengatakan bahwa dia itu tetap menggantinya. Maka demikian juga orang yang dia itu hamil dan orang menyusui itu yang shawab, yang benar. Adapun yang berpendapat tadi sebagaimana tadi dan orang-orang yang tidak mampu maka dia itu membayar fidyah. Salah. Demikian. Ini intinya di sini bahwa dia hendaknya demikian. Dan itu pendapat siapa? Itu pendapat Syekh Mukbil, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Tiga ya enggak? Syekh Mukbil, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Syekh Albani mana pendapat tadi yang kita sebutkan? Tapi untuk berhati-hati dicatat itu berapa dia itu kosong. Jangan kemudian karena aku menyusui tidak puasa. Cukup membayar fidyah. Ya sesuatu yang enak. Bahkan orang-orang Syafi'iyah pernah dulu kita di hadapan itu dia khutbah Jumat menyebutkan ini. Mungkin karena banyak orang yang berpendapat tentang ini tadi ya, ini tidak perlu mengganti sehingga dia menyebutkan dalam ceramahnya itu. Karena di sini Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia itu tetap untuk mengqadha. Jadi demikian untuk ahwal-ahwal untuk dicatat itu. Hari-hari yang dia itu dulu pernah luput dari puasanya karena dia itu dulu hamil atau mungkin dia itu menyusui. Kalau kemudian tidak mampu ya dicatat. Kalau dia umumnya nanti keluar dia meninggal dulu sebelum membayarnya ya nanti dari keluarganya dia itu untuk membayarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba itu kecuali dia yang mampu padanya. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.